kemana kau pergi? Kemana kau pergi? Kekasihku membawa diri merajuk hati yang tak ku ketahui. Kemana kau pergi? Menuju tempat yang tak diketahui.